Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Kita lanjutkan poin yang ke-9. Tahrimu ittikhadil kuburi masajida. Haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, amma tahrimu ittikhadil kuburi masajida fali ahadisah. Adapun haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid karena berdasarkan beberapa hadis. Fidalika kasiratun. Dalam masalah ini banyak. Sabitatun, yani tertera fi sahihain, di dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Walaha alfadun, dan memiliki lafaz yang berbeda-beda. Minha, di antaranya, di antara lafadznya, la'anallahu al-yahuda, Allah melaknat Yahudi. Kenapa dilaknat? Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Wa fi lafdin, dalam lafadz lain, qatalallahu al-yahuda, Allah memerangi Yahudi. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, la tattakhidu kuburi masjidan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid. Wa fi akhara, dan dalam lafaz yang lain juga, la tatakhidu qabri wasanan, jangan menjadikan kuburanku sebagai berhala. Ya, sebagai berhala. Ini tempat yang diibadahi. Jadi banyak lafadznya, yang semuanya kesimpulannya haram hukumnya kuburan dijadikan masjid. Sehingga dari sini ya kita enggak boleh sholat di masjid yang dulunya kuburan. Ya, dulunya kuburan dan tidak dipindah mayit-mayitnya. Mayit-mayitnya tidak dipindah. Kalau dipindah enggak masalah, cuma terkadang praktek memindah itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena kuburan misalnya ratusan, harus gali lubang ratusan itu, diambil tulang-tulangnya, dipindah. Adapun yang dilakukan orang mindah kuburan itu hanya ngambil tanahnya segenggam atau dua genggam, kemudian dibungkus, kemudian dikubur di pekuburan, maka seperti itu belum sah. Ya. Jadi orang awam, kalau di kebunannya itu ada kuburan, pengen dipindah gitu, enggak digali, enggak dicari tulang-tulangnya, tapi cuma ngambil tanahnya segenggam gitu, terus dibacakan apa enggak tahu, dibungkus kain putih, dikubur di kuburan umum, cuma seperti itu. Katanya itu mindah kuburan. Ya, seperti itu. Adapun seperti itu belum sah. Ya, dikatakan memindah kuburan. Selesai poin yang ke-9. Berikutnya yang ke-10. Tahrimu zahrafati kuburi wa tasrijuha wa tasrijiha. Haram, yakni zahrafatul kubur, yakni menghias kuburan. Ya, menghias kuburan. Wa tasrijiha, dan memberi pelita. Ini memberi lampu. Ya, memberi lampu. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wa amma tahrimu zahrafatiha, adapun haramnya menghias kuburan, dilabur, dicat, dikeramik, itu dihias. Wa tasrijuha, dan diberi lampu. Fali hadisin, berdasarkan sebuah hadis, la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat wanita yang menziarahi kubur. Dimaklumi dari pembahasan kemarin, ziarah kubur, lafat zairatul kubur hadisnya dhaif. Yang sahih kata Syekh Al-Albani rahimahullah adalah suwaratil kubur, Allah melaknat orang wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Jadi seringnya, yang sahih wanita yang sering ziarah kubur. Adapun wanita yang ziarah kubur, hadisnya dhaif. Yang kemarin sudah disimpulkan, ditarji oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ziarah kubur itu bagi wanita boleh, dengan syarat tidak sering-sering dan tidak menyelisihi syariat di kuburan gitu. Karena hadis-hadis yang melarang wanita ziarah kubur lemah gitu. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida, dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan tersebut masjid-masjid, bangun masjid di atas kuburan. Wasyaraja, dan memberikan lampu-lampu di kuburan. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Tirmidzi, wa Hasanahu rahimahullahu ta'ala. Hadis ini sebenarnya dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, namun wa fi isnadihi Abu Shalih nadzam wa fihi maqal. Di dalam sanadnya ada rawi yang namanya Abu Shalih, ini Badam, dan padanya ada kritikan dari para ulama. Sebagaimana dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis yang bunyinya Allah melaknat wanita yang berziarah kubur adalah dhaif. Yang sahih adalah zuwaratil kubur. Zuwarat, yakni wanita yang sering ziarah kubur. Seperti itu. Wa akhrajahu wa akhraja Ahmad wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Muslim, wa ahlu sunan, dan para ulama yang mengarang kitab-kitab sunan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu jassisu al-qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memberi lampu di kuburan. Sebagian ulama menyebutkan hikmah kenapa dilarang, karena lampu itu untuk kebutuhan orang hidup. Orang yang mati sudah tidak membutuhkan lampu. Lampunya adalah amal solehnya waktu hidup. Adapun lampu di atas kuburan itu tidak memberi kemanfaatan bagi orang yang dikubur. Sehingga termasuk menyia-nyiakan harta ketika kuburan diberi lampu gitu. Seperti itu. Adapun mungkin kalau cuma dikasih aliran strom, sewaktu-waktu ada yang meninggal harus dikubur di malam hari, maka enggak mengapa seperti itu. Jadi Nabi melarang untuk kuburan diberi lampu. Wa ayyaquda alaihi, dan Nabi melarang seorang itu duduk di atasnya, duduk di atas kuburan. Kemudian beliau mengatakan wa ayyabniya alaihi, dan Nabi melarang membangun di atasnya, membangun kuburan. Jadi maklumi membangun dengan semen, pasir, seperti itu, dibangun. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya riwayat Muslim, Imam Ahmad, Imam Muslim, sahih. Larangan memberi penerangan pada kuburan atau duduk di atasnya, atau membangun bangunan di atasnya gitu. Diberi rumah kecil gitu. Enggak boleh gitu. Dan larangan ini ketika dilanggar, yang rugi ya kaum muslimin. Kalau dibangun gitu, kuburan akan cepat penuh. Ya, kuburan akan cepat penuh, sehingga bingung mau dikubur di mana. Akhirnya harus iuran beli tanah kuburan. Gitu. Yang ikut iuran boleh ngubur gratis, yang enggak ikut iuran bayar 1,5 juta misalnya, seperti itu. Itu dampak karena kuburannya dibangun sehingga sudah enggak bisa untuk gentian lagi. Yang namanya kuburan itu untuk gentian, bukan untuk selama-lamanya gitu. Kuburan baki dari zaman Rasul sampai sekarang untuk ngubur ngubur orang gitu. Ya, kalau penuh diuruk rata untuk ngubur yang baru lagi, yang lama hilang sudah, di bawahnya diuruk lagi gitu. Seperti itu. Maka mungkin bagus kalau seandainya mau mati berwasiat, nanti saya kalau kuburan saya sudah lama dihilangkan aja biar untuk gentian yang lain gitu misalnya. Ketika kira-kira tulang belulang saya sudah hancur gitu, dihilangkan aja biar untuk ngubur yang lain misalnya. Untuk gentian enggak apa-apa gitu. Dengan dibangun kuburan akan cepat penuh, dan ya harus beli iuran beli tanah, kan tanah mahal kan gitu. Seperti itu. Ya, kuburan yang dulu hilang sudah. Ya. Sudah hilang, sudah ganti untuk ngubur orang yang baru gitu. Kuburan baki ya, semenjak zaman Rasul sudah jadi kuburan. Ya. Adapun di negeri kita kuburan mungkin baru 100 tahun, 200 tahun sudah penuh. Karena dibangun, ada bangunan-bangunan ada gitu. Ya kalau dicor ya awet kan gitu. 100 tahun ya belum hancur gitu. Seperti itu. Jadi dalam hadis ini Nabi melarang untuk memberi lampu di kuburan. Kemudian duduk di atas kuburan. Kemudian membangun bangunan di atas kuburan. Wa zada Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menambahkan, wa ayyaktuba alaihi. Nabi melarang untuk memberi tulisan di atas kuburan. Ya. Ini kuburannya fulan, lahir tahun sekian, wafat hari Rebu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu, diberi tulisan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memberi tulisan di kuburan. larangan Rasul ini hampir-hampir dilanggar semua. Ya, banyak kaum muslimin yang melanggar. Ini kuburan diberi lampu, kuburan untuk duduk-duduk, untuk sarapan ketika gali kubur. Ya. Kemudian dibangun di atasnya dan ditulis gitu, diberi tulisan ini Mbah Fulan mati tahun sekian gitu. Seperti itu. Berikutnya kata tambahan dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, riwayat yang ada dalam Imam At-Tirmidzi ada tambahan wa ayyu ta'a, dan Nabi melarang untuk kuburan itu diinjak gitu. Kuburan itu diinjak gitu. Jadi enggak boleh nginjak kuburan. Seperti itu. Karena enggak tertib, enggak urut gitu, kadang ketika menguburkan seseorang, gotong jenazah gitu ya. Mau enggak mau, mau lewat mana semuanya kuburan. Kadang lewat sampingnya. Yang sebelah bisa lewat sampingnya, yang gotong sebelah enggak bisa karena sudah sempit, seperti itu. Asalnya enggak boleh. Kalau enggak terpaksa menginjak kuburan enggak boleh. Jadi kuburan enggak boleh diinjak gitu. Ya, enggak boleh diinjak. Wasahahahu, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Seperti itu. Jadi ada 5 larangan ya, memberi lampu, duduk di atasnya, membangun di atasnya, ditulis di atas kuburan dan menginjak kuburan gitu. Wa akhraja an-nahya anil kitabati aidan an-Nasa'i. Dan Imam An-Nasa'i mengeluarkan juga larangan dari menulis juga, menulisi kuburan, kuburan ditulisi. Ya. Kuburan ditulisi gitu. Wa qala Hakim, dan berkata Imam Al-Hakim, innal kitabata, sesungguhnya menulis di atas kuburan, wa in lam yukhrij ha muslimun, walaupun Imam Muslim tidak meriwayatkannya, fahiya ala syartihi, maka hadis tersebut di atas syarat sahih Muslim. Syarat sahih Muslim. Apa syaratnya sahih Muslim? Yakni imkanil luki. Yakni imkanul luki. Ada kemungkinan rawi itu berjumpa. Yakni hidup sezaman. Guru dan murid dalam biografinya hidupnya sejaman, sehingga ada kemungkinan si murid ini belajar ke gurunya, ketemu gitu. Walaupun tidak dipastikan ketemu apa enggak gitu. Itu syaratnya Muslim, Imam Muslim rahimahullah. Adapun syaratnya Imam Bukhari, syarat hadis itu dikatakan sahih, murid ada sejarahnya bertemu dengan guru. Si Fulan ini duduk belajar dengan gurunya si Alan, sehingga hadisnya si murid ini sahih karena betul-betul ketemu dengan gurunya. Gitu, ketemu dengan gurunya, berjumpa, yakin berjumpa. Ada sejarahnya, ada tarikhnya, ada biografinya. Gitu. Misalnya gurunya tinggal di Madinah, muridnya tinggal di Irak gitu. Tapi ada sejarahnya, si murid ini mengadakan perjalanan ke Madinah berguru pada si Fulan ini gitu. Dia belajar bertahun-tahun misalnya. Berarti di situ yakin murid berjumpa dengan guru, maka hadisnya sahih gitu. Kalau cuma hidup sejaman enggak yakin berjumpa, belum dianggap sahih oleh Imam Bukhari gitu. Imam Bukhari tidak memasukkannya dalam kitab sahihnya gitu. Tapi kalau Imam Muslim lebih ringan syaratnya, sehingga kesahihan sahih Bukhari lebih unggul ketimbang sahih Muslim karena syaratnya lebih tinggi. Syarat untuk dikatakan hadis ini sahih Imam Muslim, Imam Bukhari lebih tinggi gitu. Jadi lebih selektif gitu. Jadi walaupun ini tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim, tapi hadisnya sudah sesuai syarat Muslim gitu. Ini syarat dikatakan hadis sahih, ini sanadnya bersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari murid gurunya, gurunya bersambung, enggak terputus. Itu. Kemudian perawinya ini dobet ya, hafalannya kuat. Dari murid, guru, gurunya, gurunya, gurunya, sahabat ke Nabi itu hafalannya kuat semua. Ya, hafalannya kuat, dobet. Kemudian bertakwa semua. Jadi murid, gurunya, gurunya, gurunya sampai ke Nabi semuanya bertakwa. Bukan hanya bertakwa, sampai tingkatan menjaga muru'ah, menjaga kewibawaan gitu. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan contoh kewibawaan rawi. Seandainya suatu daerah orang itu minum kopi, makan snack, ini di emperan itu aib, itu menjatuhkan kewibawaan, maka kalau rawi di daerah seperti itu kok dia makan di emperan, maka hadisnya enggak diterima gitu. Karena rawinya enggak menjaga muru'ah, enggak menjaga kewibawaan gitu. Ya, enggak menjaga muru'ah, enggak menjaga kewibawaan. Tapi kalau di suatu daerah wajar minum kopi di emperan, makan snack di emperan itu masih wajar, bukan aib, bukan perkara yang memalukan, maka berarti itu bukan muru'ah. Jadi enggak apa-apa seperti itu. Seperti itu tidak mengapa. Jadi rawi itu sampai tingkatan seperti itu, perawi hadis. Jadi yang menukil berita hadis sampai ke kita itu orang-orang yang seperti itu sifatnya, bukan hanya takwa tapi menjaga muru'ah, kewibawaan. Ini menjaga kewibawaan seperti itu. Kembali ke kita. Dengan demikian selesai pembahasan yang ke-10, yakni haramnya menghias kuburan, kemudian memberi lampu, kemudian menulis gitu, duduk di atas kuburan, membangun di atas kuburan gitu, menginjak kuburan gitu. Berikutnya poin yang ke-11. Lebih menegaskan dari hadis tadi, tahrimu ku'udi alaiha, haramnya duduk di atas kuburan. Karena ada hadis lain maka lebih dipertegas oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Wa amma tahrimul ku'udi alaiha, adapun haramnya duduk di atas kuburan, falima akhrajahu Muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Ahmad wa ahlu sunan, Imam Muslim, Imam Ahmad dan pengarang kitab-kitab sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud gitu. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, La ayyaj lisa akaduhum ala jamratin. Sesungguhnya kalian itu duduk di atas jamrah, di atas api. Mungkin duduk di atas kompor gitu. Sesungguhnya kalian itu duduk di atas jamrah, di atas kompor api gitu. Fatahriku siyabahu, kemudian terbakar siyabuhu bajunya, karena duduk di kompor ya bajunya kobong gitu. Kemudian fatakhallasa ilal jildihi, kemudian merambat api itu ke kulitnya gitu, bajunya terbakar kemudian mengenai kulitnya gitu. Khairun itu lebih baik. Ya, kamu duduk di atas kompor, bajumu kebakar, kulitmu kebakar, itu lebih baik. Min an yajlisa ala qabrin, ketimbang kamu itu duduk di atas kuburan. Gitu. Ketimbang kamu itu duduk di atas kuburan gitu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Menunjukkan larangannya itu betul-betul dilarang. Sampai Rasulullah membandingkan duduk di atas kompor, kebakar bajunya sampai kulitnya, itu lebih baik ketimbang duduk di atas kuburan. Hadis yang lain, wa akhraja Ahmadu bi isnadin sahihin, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih, an Amr bin Hazm, dari sahabat Amr bin Hazm radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala qabrin. Rasulullah melihat aku dalam keadaan saya ini duduk bersandar di atas kuburan. Muttaqian, duduk bersandar di atas kuburan. Faqala, maka Nabi menyatakan, la tu'di sahiba hadal qabri, jangan kamu menyakiti penghuni kubur ini gitu. Jangan kamu menyakiti penghuni kubur ini. Ya, jadi dihukumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas kuburan itu menyakiti penghuni kuburan tersebut. Gitu. Ya, seharusnya dimuliakan. Muslim itu mulia hidupnya maupun matinya. Kalau kamu hidup diduduki, ya enggak sopan kan gitu. Maka matinya pun enggak boleh diduduki. Ya, kuburannya enggak boleh diduduki. Hadisnya sahih. Wa shahahahu Syekh Al-Albani rahimahullah fi sahihah. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-sahihah, seperti itu. Selesai poin yang ke-11. Poin yang ke-12, haramnya tahrimu sabil amwat, haramnya mencela mayit. Ya, haramnya mencela mayit. Kenapa haram dicela? Mayit sudah mendapatkan apa yang didapatkan di akhirat. Apa yang dilakukan di dunia sudah mendapatkannya, enggak perlu dicela lagi. Kalau dia itu jahat di dunianya, maka di alam akhirat mendapatkan balasannya di alam kubur, sehingga enggak perlu dicela lagi. Sudah mendapatkan hadiahnya, adabnya gitu. Dan hanya saja mencela mayit itu menyakiti yang hidup. Kamu punya saudara, jahat gitu, sudah mati, kemudian dicela, oh ini kuburannya penjahat ini, ini kuburannya orang kurang ajar ini, gitu. Menyakitkan saudaranya yang hidup gitu. Sehingga tidak dicela pun sudah mendapatkan apa yang menjadi amalannya di dunia, sehingga enggak perlu dicela, enggak boleh, dilarang mencela mayit gitu. Kalau ternyata mayitnya itu baik, punya kebaikan, dosa-dosanya diampuni di alam akhirat, di alam kuburnya mendapat nikmat kubur, kamu cela, Allah saja mengampuni kok dicela, kan gitu. Allah mengampuni kesalahannya, kemudian dia mendapatkan nikmat kubur, sehingga juga enggak boleh dicela juga, gitu. Seperti itu. Jadi intinya mayit tidak boleh dicela. Adapun keterangannya insyaallah kita baca di lain waktu. Sebelum kita tutup, yang dilarang di atas kuburan itu tadi apa saja? Satu. Yang baru. Enggak bisa. Dua. Satu, belum satu, belum satu. Yang dilarang di atas kuburan apa? Satu. Apa-apa? Yang keras? Apa? Menduduki, duduk di atas kuburan. Dua, yang delik-delik aja yang ditanya, yang enggak kelihatan, kecepet-kecepet. Dua, larangan di atas kuburan apa? Tiga, belakang. Dua, oh tiga, dua. Apa-apa? Keraskan, tetangganya mengeraskan. Membangun di atas kuburan, dua. Yang ketiga, yang baru, menghias kuburan. Yang keempat, yang gendut. Yang keempat, menginjak kuburan. Yang kelima, memberi lampu di atas kuburan gitu. Itu yang dilarang di atas kuburan. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.